الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد pada kajian di sore hari ini di penghujung daurah kita kali ini kita ingin untuk mengevaluasi, mengoreksi, dan sekaligus konsolidasi internal ahli sunnah as-salafiyin. Setelah selama dua hari ini kita mengetahui begitu dahsyatnya musuh-musuh tauhid, musuh-musuh sunnah dalam melancarkan upayanya menghadang dakwatut tauhid, dakwatus sunnah, dalam upaya mereka untuk menanamkan kepada masyarakat muslim berbagai paham dan ideologi mereka yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Setidaknya hal ini mengingatkan Ahlus Sunnah untuk berbenah. Kalau sejak kemarin kita membahas tentang apa yang disebut dengan Islam Nusantara, yang ternyata di dalamnya penuh dengan makar-makar terhadap kaum muslimin, yang dikemas dengan kemasan yang kata mereka rahmatan lil alamin, maka sebenarnya itu sebagai pelengkap dari berbagai kegiatan musuh-musuh tauhid dan sunnah. Siang malam mereka melakukan konsolidasi dalam berbagai pertemuan mereka, antar sesama mereka atau pertemuan mereka dengan tuan-tuan mereka di baik di dalam negeri sini, tuan-tuan mereka dari kalangan Yahud dan Nasara. Mereka terus mengadakan kegiatan kaderisasi, berbagai kegiatan mereka lakukan, karya tulis dalam bentuk buku, artikel-artikel yang mereka sebarkan melalui media-media cetak, di surat kabar, secara rutin bergantian mereka menulis di surat kabar atau koran-koran dan majalah-majalah. Mereka memiliki grup-grup jaringan sosial. Mereka juga menggunakan media pendidikan, kunjungan ke pondok-pondok pesantren, menjajakan dan menawarkan paham mereka ini. Kaum Syiah yang sejalan dengan Islam Nusantara ini pun tak henti-hentinya pula mereka terus melangkah ke depan untuk menjadikan negeri ini sebagai negeri Syiah. Komunis di negeri ini pun dibela, diperjuangkan hak-haknya, diberi kesempatan untuk berbicara dan menulis. Kalau tadi kita sebut nama Siti Musdah Mulia, salah satu kader NU dan liberal, disebutkan terkait ucapannya yang sangat menjijikkan. Tak kalah menjijikkannya adalah perjuangan orang ini, Siti Musdah Mulia, yang menuntut kepada pemerintah untuk memberikan kebebasan kepada kaum komunis dan menuntut untuk dicabutnya undang-undang tentang pelarangan komunis di Indonesia. Yang seperti ini tidak dianggap mengancam NKRI. Yang seperti ini tidak dianggap mengancam persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Terus berkiprah orang-orang ini, terus berbuat. Bahkan Siti Musdah Mulia ini pernah atau mungkin sampai sekarang tercatat sebagai salah satu bagian dari Litbang Kementerian Agama Indonesia. Yang punya andil dalam penyusunan kebijakan-kebijakan. Salah seorang lagi yang sudah berhasil berada di badan legislatif Indonesia, semoga Allah menjaga negeri ini, menulis karya, seorang perempuan juga, dengan judul Aku Bangga Menjadi Anak PKI. Orang tuanya dahulu PKI dan anak ini, putrinya ini, menulis judul buku yang seperti itu, memojokkan NKRI. Dan sudah berhasil menyelinap dalam tubuh pemerintah, yang kita selalu berdoa semoga dijaga oleh Allah Subhanahu Wataala. Kader Syiah Jalaluddin Rahmat juga demikian. Terus mereka menyusupkan kader-kadernya, baik dalam kehidupan sosial masyarakatan atau dalam lembaga-lembaga resmi atau lembaga resmi independen. Salah satu koordinator JIL, Abdul Muqsit Ghazali, yang salah satu pernyataannya adalah boleh seorang dan bebas memilih agama, masuk dalam tubuh Majelis Ulama Indonesia, MUI. Nah, begitu dahsyatnya ya Ahlus Sunnah. Dan ini bagian daripada perjuangan. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Dan berjihadlah kalian di jalan agama Allah dengan sebenar-benar jihad. Walhamdulillah, jihad ahli sunnah menghadapi ahlul batil adalah dengan al-hujjah wal bayan. Adalah dengan hujjah, menegakkan hujjah kebenaran al-haq dan menjelaskan kepada umat kebatilan, membantahnya. Dan itu bagian daripada perjuangan. Maka sudah selayaknya Ahlus Sunnah berbenah diri. Belum lagi adanya kelompok khawarij di Indonesia yang semakin gencar, bahkan dalam tingkat internasional semakin gencar kelompok teroris khawarij, tidak henti-hentinya pula melakukan kaderisasi, memperkeruh suasana, yang kita salafiyin dituduh secara zalim, secara dusta dengan tuduhan terorisme. Dalam keadaan kita salafiyin dituduh oleh kaum khawarij sebagai antek-antek pemerintah atau dai-dai penjilat munafik, sebagai akibat dari perjuangan ahli sunnah salafiyin, duat dan asatidah, menjelaskan tentang penyimpangan dan kesesatan kelompok teroris khawarij, membongkar makar dan syubhat mereka. Ikhwani fiddin, ahlus sunnah, sudah saatnya kita untuk berbenah seharusnya, baik dalam urusan dakwah keluar maupun tarbiyah ahli sunnah dan anak-anak ahli sunnah, anak-anak salafiyin. Pendidikan anak-anak kita yang mereka akan hidup sepeninggal kita, anak-anak kita, kita ingin mendidik mereka sebagai mujahidin yang akan berjihad, menegakkan tauhid, menegakkan sunnah. Anak-anak kita, kita menginginkan mereka sebagai duat, para dai, bahkan para ulama harapannya, yang giat, sabar, tekun, tabah di dalam berdakwah, di dalam membina umat. Kita menginginkan anak-anak kita sebagai mujahidin yang pantang mundur, tidak cengeng, bertawakal kepada Allah, salihin. Yang tentunya sebelumnya adalah kita semuanya, para ayah, para orang tua, para ibu, untuk menjadikan ini bagian daripada perjuangannya mendidik anak-anak. Alhamdulillah, ma'had-ma'had atau pondok-pondok pesantren salafiyin telah bertebaran di pelosok Nusantara ini. Tentu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudian upaya dan usaha para asatidah di berbagai daerah tersebut. Namun saya menghimbau kepada para orang tua bahwa proyek pendidikan ini yang sekaligus mengandung makna kaderisasi adalah proyek bersama, tugas bersama antara ma'had, pondok pesantren, dengan para orang tua. Bahkan bisa dikatakan tugas utama dan pertama pendidikan anak-anak ini adalah ada di pundak para orang tua mereka. Pertama dan utama. Allah mengatakan dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, bentengi diri kalian dan keluarga kalian, anak istri kalian, dari azab an-nar. Allah juga mengatakan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum pria dalam hal ini para pemimpin rumah tangga secara khusus, ayah adalah pemimpin pembina terhadap kaum wanita, para istri. Allah jadikan orang tua sebagai penanggung jawab. Pondok pesantren statusnya adalah muta'awin, pihak yang bertahawun dengan orang tua. Sehingga berkomitmenlah asatidah bersama teman-teman pengurus dan mudarrisin untuk mengadakan pendidikan yang kemudian diberi nama ma'had. Dalam rangka apa? Bertahun dengan para orang tua, bersama-sama ingin mendidik. Barakallahu fikum. Tidak ada kebutuhan kita semuanya terhadap anak-anak ini kecuali mengharapkan mereka menjadi orang-orang besar. Mengharapkan mereka menjadi du'atut tauhid, dai-dai tauhid, yang akan menjelaskan apa itu tauhid kepada umat, akan menjelaskan kepada umat bahaya lawan daripada tauhid, yaitu syirik, dan berjuang seperti para pendahulu kita berjuang, jatuh bangun, tantangan demi tantangan mereka hadapi. Para ulama kita, kita semua mengingat insyaallah bagaimana tantangan yang dihadapi oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Tidak hanya sekedar memberikan ceramah atau menyampaikan hadis atau berfatwa dalam berbagai masalah agama, tapi membantah ahlul bid'ah, mempertahankan sunnah, sampai urusannya urusan penjara. Di penjara, disiksa. Bukan tanpa perjuangan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demi mempertahankan akidah sunnah, menghadapi kaum Asy'ariyah, Maturidiyah, Qullabiyah, Mu'tazilah, As-Sufiyah di kala itu. Sampai akhirnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah pun dipenjara. Di penjara beliau tidak berhenti. Tidak kemudian berpangku tangan atau mengatakan, sudahlah saya akan sibukkan diri dengan membaca Al-Quran dan ibadah kepada Allah. Tapi beliau tetap melakukan penyampaian ilmu, membantah ahlul bid'ah. Bukan di ruangan AC penjaranya, tapi dalam kondisi yang serba sulit. Nah, dibelenggu, namun beliau tetap menyampaikan ilmu. Akhirnya beliau pun di penjara melakukan pembinaan. Orang-orang yang berada di penjara bersama beliau, termasuk napi-napi narapidana, dididik oleh beliau, dibina tauhidnya, akhlaknya, ibadahnya, sampai mereka menjadi salihin. Dan akhirnya di penjara pun berdatangan manusia yang banyak menuntut ilmu, seolah-olah penjara itu berubah menjadi pondok pesantren. Tidak berhenti, tidak kapok, terus semangat sebuah perjuangan. Tidaklah Syekhul Islam berhenti dari itu semua sampai keluar dari penjara jenazah beliau. Masuk hidup dalam penjara, keluar jenazahnya. Perjuangan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi tidak kemudian serta-merta membuka pondok pesantren, kemudian lancar semuanya, dakwah diterima sana-sini tanpa ada tantangan. Tidak. Ancaman-ancaman, intimidasi, pengusiran. Perjuangan demi perjuangan. Dan banyak lagi kisah para ulama. Itu semua pelajaran bagi kita, bahwa enggak mungkin tanpa perjuangan. Kalau dalam pelaksanaan kita dan pengamalan kita terhadap tauhid dan sunnah serta dakwah kita tidak mengalami tantangan, ya perlu ditinjau, perlu dievaluasi. Nah, perlu dievaluasi kita ini. Jangan-jangan ini memang karena tidak kokohnya kita atau lemahnya kita. Perlu ada evaluasi. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, maka pendidikan yang dilakukan oleh ma'had-ma'had ini tidak bisa lepas dari keterlibatan para orang tua. Sehingga tentu para orang tua diharapkan untuk juga punya semangat di dalam thalabul ilm sebagai contoh dan qudwah bagi anak-anak kita. Semangat di dalam membaca, menulis, menukil, menghafal. Ada semangat. Di samping itu ibadah untuk masing-masing kita juga sebagai uswah hasanah, teladan yang baik bagi anak didik kita. Kedua, di rumah juga demikian. Para istri, ummahat, memberi teladan yang baik dalam thalabul ilm, dalam ibadah, dalam akhlak. Sehingga jangan sampai anak-anak kita belajar teori-teori dan materi-materi yang ternyata sepulangnya di rumah dia tidak mendapatkan contoh. Dia mengira ini sekedar teori yang dipelajari, dihafal untuk menjawab ujian. Setelah itu selesai. Di rumah tidak mendapati ayah dan ibu bersemangat dalam thalabul ilmu. Ayah sibuk dengan dunianya, sibuk dengan kawan-kawannya. Istri, ibu juga demikian. Sibuk dengan kesibukannya sendiri, tidak ada contoh pada akhlaknya. Kita harus berbenah. Anaknya masuk ke rumah mendapatkan ibu sedang mengghibah via telepon. Mengghibahi temannya. Anak masuk ke rumah mendapati ibu hanya sibuk dengan HP-nya. Ber-WA dengan ini dan itu. Tidak ada teladan. Sementara kita sedang melakukan kaderisasi, berjuang dan bersaing menghadapi ahlul bidah. Tidak ada ayah atau ibu yang di rumah memurojaah, mengulangi, mengevaluasi kajian yang disampaikan oleh asatidzah, baik dalam bidang tauhid atau kajian dalam bidang tafsir atau kajian dalam bidang akidah atau fikih atau akhlak. Maka butuh keteladanan dari kita semua. Dan itu bagian dari pendidikan. Dan perjuangan antum dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dinilai sebagai amal saleh. Bahwa antum punya peran. Mungkin saja dengan peran antum di rumah, peran ayah dan ibu, anak antum menjadi anak yang saleh. Bukan karena dia menguasai materi di pondok, tetapi di rumah dia mendapatkan teladan yang baik. Sehingga ketika anak ini ditakdirkan oleh Allah menjadi orang besar, anak itu ditakdirkan oleh Allah menjadi penyeru tauhid dan sunnah, maka ayah dan ibunya tadi mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Ajar demi ajar terus mengalir. Sejauh nilai perjuangan ayah dan ibunya, sejauh besar dan kecilnya andil ayah dan ibu, menentukan besar kecilnya ganjaran dan kebaikan yang akan dia raih. Maka saya menghimbau kepada semua orang tua untuk punya andil di rumah. Antum mengevaluasi kajian demi kajian, menulis apa yang antum rekam dalam kajian fikih atau antum rekam dalam kajian tauhid yang disampaikan oleh asatidzah di tempat antum berdomisili. Catat ulang, siapkan buku matan dari setiap pelajaran yang antum hadiri. Antum belajar kitab tauhid, siapkan kitab tauhid. Beli kitab tauhid. Antum belajar tafsir, siapkan kitab tafsirnya. Dan bersama itu siapkan pula satu buah buku tulis. Antum catat sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kepada ilmu. Sekaligus dengan menulis itu akan menambah kekhusyuan antum dalam belajar. Beda dengan yang tidak menulis, untuk kemudian ilmu itu melekat di hatinya dan bermanfaat untuk keimanannya. Sulit rasanya untuk bisa ilmu itu berpengaruh positif kepada imannya kalau dia tidak serius dalam belajar. disalin. Apa yang belum sempat dia menyalinnya, tidak sempat merekamnya, dia pinjam dari temannya. Pinjam dia dari temannya. Menulis dan menukil. Bahkan dia punya majlis murojaah dengan istrinya di rumah. Si istri juga punya semangat untuk bersama suaminya memurojaah atau bersama teman-temannya. Tidak hanya sibuk berdagang, berbisnis. Ketika dia berdagang dan berbisnis, mempromosikan barangnya sangat rajin, rapih pembukuannya, catatan yang uang keluar, uang masuk, barang keluar, barang masuk, rapi. Tapi ketika dia atau giliran ilmu, tidak bisa serapih itu. Kita sekarang sedang dalam perjuangan, dalam kompetisi. Wal'aqibatu lil muttaqin. Dan kemenangan akhir itu akan diraih oleh orang-orang yang bertakwa. Dalam proses kompetisi itu, sijal, yum lana yum alaina, silih berganti. Kadang kita menang, kadang kita dikalahkan. Kadang kita bergembira, kadang kita dibikin sedih. Dalam kompetisi menghadapi ahlul batil, sebagai bentuk imtihan, tempaan, ditempa dan diayak, disaring kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang benar-benar jujur dalam amalan dan perjuangannya, dan siapa yang tidak? Terus demikian perjuangan itu. Tidak mungkin kemenangan, kemenangan, kemenangan, kemenangan. Lah. Perjuangan yang dipimpin langsung oleh Nabi pun seperti itu. Ketika Abu Sufyan ditanya oleh Heraklius, bagaimana peperangan yang terjadi antara kalian dengan orang yang namanya Muhammad itu? Abu Sufyan mengatakan, kanat harbuna sijal, yaum lana yaum alaina. Peperangan di antara kami silih berganti. Hari ini kami menang, besok kami kalah. Hakada perjuangan itu. Maka barakallahu fikum, kita dalam kompetisi besar di arena pertempuran yang sangat dahsyat. Di samping kitanya bertempur, kita siapkan pasukan berikutnya. Kita siapkan prajurit berikutnya. Kita latih mereka untuk menguasai pedang-pedang hujjah dan tombak-tombak ilmu. Bagaimana memegangnya dan bagaimana melemparkannya. Bagaimana mengayunkannya. Kita ajarkan kepada mereka strategi tempur. Maka dari itu, sebagaimana ahlul bid'ah juga demikian, terus mereka mengkader anak-anak mereka, terus sekarang ini, terus. Luar biasa. Dan kita ahlus sunnah salafiyin berhadapan dengan jumlah yang banyak. Secara kuantitas kita sedikit. Sedikit kita. Media yang kita miliki jauh lebih sedikit dari yang mereka miliki. Pendanaan yang kita miliki jauh-jauh lebih sedikit dibandingkan yang mereka miliki. Tapi kita punya Allah. Intansurullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian. Pertolongan Allah untuk hamba-hambanya yang muttaqin, yang berjuang, suatu kepastian. Satu kepastian. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang memang pantas mendapatkan pertolongan Allah atau belum? Pertanyaan penting. Kalau pertolongan Allah bagi hamba-hambanya yang berjuang membela agama Allah, pasti. Innallah la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Tapi yang jadi pertanyaan, sudahkah kita menjadi hamba-hamba Allah yang pantas menerima pertolongan Allah? Atau sebaliknya, justru kita tidak pantas menerima pertolongan Allah dan Allah membiarkan kita. Iyadzim billah, semoga Allah melindungi kita semuanya. Perjuangan panjang orang-orang komunis dan anak-anak komunis terus sekarang di dalam dan luar negeri, terus mereka berbuat menyusun kembali kekuatan itu. Kalau kita enggak berjuang, kita tidak bertakwa, bisa saja kehancuran itu kita juga mengalaminya, atau yang menerima getahnya adalah anak-anak kita. Anak-anak kita ini akan hidup di masa, kalau perhitungan di atas kertas yang nampak sekarang ini, tantangan yang akan dihadapi mereka jauh lebih besar dari tantangan yang kita hadapi. Kita bersyukur kalau ditakdirkan anak kita misalkan harus mati dan meninggalkan dunia ini dalam keadaan terbunuh oleh Khawarij atau terbunuh oleh Syiah atau terbunuh oleh Kuffar, sebagaimana terbunuhnya Umar bin Khattab dari seorang Majusi, terbunuhnya Utsman bin Affan dari pengikut Abdullah bin Sabah perintis Syiah, atau terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Talib melalui tangan seorang Khawarij. Kemuliaan. Terbunuhnya Syekhul Islam bin Taimiyah mati di penjara membela sunnah, membela tauhid. Daripada anak kita atau kita sendiri mati di atas tempat tidur, mati di rumah sakit, mati statusnya sebagai pejuang membela agama Allah, sama-sama mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Tapi bagaimana kematian itu datang kepadanya? Di saat apa dia? Sedang kita atau anak kita sibuk memikirkan dunia, kemudian dia sakit dan mati? Atau kita, begitu juga anak-anak kita, mati dalam posisinya sebagai pejuang Islam, terhormat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kematian mulia di antaranya yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu qatla man qataluh. Setelah menyebutkan syarru qatla tahta adimis sama, kilabun nar, mereka Khawarij itu adalah anjing-anjing neraka, mayat terjelek di kolong langit adalah mayat mereka, dan mayat termulia di kolong langit adalah mayat orang yang dibunuh oleh Khawarij. Ikhwani fiddin, persiapkan untuk itu. Perjuangan besar. Kita enggak tahu keberadaan ma'had ini sampai kapan. Wallahu a'lam. Kita enggak tahu. Jangan sampai kemudian gara-gara dosa-dosa kita, kelalaian kita, tidak lama waktu kemudian dikatakan di sini dulu pernah ada pondok pesantren salafi. Dulu pernah ada. Tetapi tidak berlanjut. Kemana? Ya setelah ayah-ayah mereka wafat, anak-anak mereka sibuk dengan dunia. Walaupun tidak sama, tapi sekedar pelajaran bagaimana seorang yang dulu dinilai tentunya sebagai pejuang Khawarij, DITII, ini putrinya menjadi seorang liberalis, pembela komunis. Maka butuh perjuangan dan kesungguhan dari kita. In yansurkumullah fala ghaliba lakum wa yakhdhulkum faman dhal ladzi yansurukum min ba'di. Kalau Allah sudah mau menolong kalian, siapa yang mampu mengalahkan kalian? Kekuatan mana yang mampu mengalahkan kalian? Enggak ada. Walaupun semua bersatu padi, komunisnya, liberalnya, Yahudinya, Nasoronya, Hindu, Budanya, Khawarijnya, Syiahnya, semua bersatu untuk menghancurkan kalian, Salafiyin, enggak mampu mereka. Kalau Allah sudah menetapkan untuk menolong Salafiyin. Tapi kalau Allah sudah menetapkan tidak menolong kalian, lalu siapa lagi yang bisa menolong kalian? Sekarang dunia ingin mencabik-cabik dakwah Salafiyah. Dunia. Barakallahu fikum. Maka sekarang kita siapkan. Tongkat estafet itu terus kita pegang. Kita berlari cepat. Untuk sampai pada putaran berikutnya, anak-anak kita akan menerimanya dari kita. Dalam keadaan kita sudah posisi menang. Jangan kita santai. Kitanya bermalas-malasan. Semestinya kita berlari, kita duduk. Pada putaran berikutnya, anak kita menangis. Hancur. Sementara ahlul batil terus menyiapkan, terus mereka. Untuk 7-8 putaran berikutnya mereka terus berbuat. Ayo bangkit wahai salafiyin ahlus sunnah. Atas dasar itu, terkait topik pendidikan, sekali lagi ini adalah tugas kita bersama. Tentu ma'had dengan segala keterbatasan tenaga, pikiran dan yang lainnya, terdapat kekurangan sana sini. Tapi sadari bahwa kekurangan ma'had itu adalah kekurangan kita semuanya. Apa yang kurang dalam pendidikan di ma'had adalah kekurangan kita semuanya. Karena ahlul batil melihat kita satu. Mereka melihat kita satu. Maka kalau ada kekurangan pada pendidikan kita, dan antum betul-betul mutasabbit, betul-betul yakin bahwa itu adalah sebuah kekurangan, baik secara teknis murni atau dalam pertimbangan syariat, maka sampaikan saran dan usulan secara ilmiah, metodenya dia tempuh, dan penuh adab, penuh akhlak, dengan tujuan untuk sama-sama memperkuat pendidikan ahli sunnah. Untuk setidaknya sampai menuntaskan putaran pertama ini tadi, kemudian nanti dilanjutkan oleh anak-anak kita. Jangan sampai ketika ma'had ada beberapa kekurangan menjadi buah bibir atau menjadi bahan perbincangan. Menjadi materi ghibah. Jangan wahai saudaraku, jangan ayuhal ikhwah. Ayo kita bersama-sama sampaikan dengan ilmiah, dengan adab dan akhlak yang terpuji. Ummahat juga demikian. Mendapati kekurangan ma'had, jangan kalian jadikan sebagai bahan perbincangan, bahan ghibah langsung ataupun melalui media WA, SMS dan semisalnya. Jangan. akhirnya beban kita tambah besar, tambah berat. Barakallahu fikum. Bagaikan seorang yang sedang di medan tempur melakukan mubarazah, duel, ya, tanding satu lawan satu. Kita siap mengayunkan pedang, konsentrasi pandangan kita tertuju penuh kepada musuh yang ada di hadapan kita. Tiba-tiba kita disibukkan, ada yang memanggil dari belakang, ada yang memanggil dari kiri, ada yang memegang baju kita. Dalam keadaan mengangkat pedang ilmu itu sudah berat. Jadi semakin berat ketika ada gangguan ini tadi. Apalagi mau mengayunkannya dan menebaskannya ke leher musuh. Tambah berat lagi sementara kita terganggu, terkuras tenaga kita, konsentrasi kita terkuras. Ya, masih mending kalau ternyata tebasan pedang kita itu luput, tidak mengenai sasaran dan akhirnya menguras tenaga yang sangat besar. Masih mending dibandingkan kalau ternyata musuh melihat kelengahan kita dan kita yang ditebas. Selesai sudah. Ayo, kita bersama-sama, wahai salafiyin di seluruh Indonesia, terkait pendidikan ini. Apa yang dimohon dan diminta oleh ma'had, beberapa peraturan dijalani. Apa yang ditausiahkan oleh asatidzah terkait pendidikan kepada para orang tua ini, pada wali santri, wali talaba, dijalani. Ada yang kurang pas, sampaikan dengan baik. Bisa diterima, alhamdulillah. Belum bisa diterima, jangan marah, jangan tersinggung. Zaman kemudian ngambek atau nesu, marah, jangan, jangan. Enggak ada waktu untuk itu. Tidak punya waktu untuk itu. Begitu juga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam dakwah, dakwah ini juga membutuhkan ta'awun dari kita semuanya. Masing-masing berbuat dan punya keinginan untuk berandil dalam dakwah sesuai dengan batas kemampuannya. Bagaimana tauhid ini bisa sampai kepada umat? Bagaimana sunnah ini bisa didengar oleh mereka dan mereka akhirnya membenahi, memurnikan dan membersihkan tauhidnya, membenahi, memurnikan amal ibadah dan akidahnya dari segala yang mengotorinya? Butuh ta'awun dari kita. Apa yang bisa kita lakukan? Media-media dakwah kita banyak sekali, walhamdulillah. Umat menunggu. Umat menjadi korban Islam Nusantara. Umat menjadi korban orang-orang Syiah. Umat menjadi korban kaum teroris Khawarij. Umat sekarang akan dijadikan mangsa oleh komunis. Yahudi dan Nasoro juga demikian. Tidak kalah gencarnya dengan mereka di negeri ini. Ayo kita berjuang. Apa yang bisa kita lakukan? Kita tanyakan pada diri kita. Hari ini, kemarin, apa yang kita lakukan untuk dakwah? Perjuangan apa yang kita berikan untuk tauhid? Ya bagus, selama ini masih kita rajin talabul ilmi dan itu harus ditingkatkan dan disyukuri. Tapi pertanyaan berikutnya, sebagai perwujudan firman Allah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk kenikmatan yang seperti itu, setelah sebelumnya, sebelum ayat ini disebutkan berbagai kenikmatan-kenikmatan jannah, hendaknya orang-orang yang berlomba dari kalangan kaum mukminin, orang-orang yang berkompetisi, melakukan perlombaan merebut itu semuanya, merebut jannah Allah dengan nilai yang terbaik. Pertanyaannya, apa yang kita lakukan hari ini dan kemarin untuk dakwah? untuk bisa tersampaikannya kepada umat bahwa berdoa kepada selain Allah itu haram, meminta berkah kepada selain Allah itu dilarang, menggantungkan atau mengalungkan jimat itu adalah syirik. Kapan bisa sampai kepada umat? Dan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Dan bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab suci yang memiliki nilai kesucian. Bukan seperti yang dikatakan oleh orang-orang liberal dan Islam Nusantara. Kapan bisa sampai kepada umat? Untuk sampai umat ini tahu bahwa amalan yang jauh dari sunnah Nabi, tidak di bawah sunnah Nabi itu tertolak. Kapan umat bisa memahami apa yang dikatakan Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada perintah atau contoh dari kami, maka amalan itu tertolak. Kapan umat bisa mengetahui ini dan berprinsip dengan prinsip ini? Pertanyaannya, sudahkah kita berbuat hari ini atau kemarin? Apa yang bisa kita lakukan? Media, alhamdulillah, kita dimudahkan oleh Allah dengan berbagai media. Mudahkan. Kita punya HP, kita punya WA, kita punya BBM. Ya sudahlah, itu memang sudah gak bisa dibendung. Sudah sulit. Kehidupan kita memang sudah dikondisikan seperti itu. Tapi jangan larut dengan permainan mereka. Manfaatkan teknologi ini justru untuk memukul mereka. Untuk memukul Yahudi wan Nasara wal Majus. Ayo kita manfaatkan. Kita tebarkan artikel ringkas, satu sebuah tulisan, 1, 2, 3 paragraf. Kita berikan kepada saudara-saudara kita. Kita rekrut mereka, kita beri apa yang bisa kita berikan. Audio yang cocok untuk mereka, untuk bisa membenahi akidah mereka, meluruskan tauhid mereka. Apa yang bisa kita lakukan? Barakallahu fikum. Sempat saya berbincang dengan beberapa asatidzah dan ikhwan pengurus di beberapa daerah. Sebagai contoh misalkan, kita punya majalah dengan macam-macam majalah kita. Kita punya buletin, baik buletin lembaran maupun buletin saku, dengan berbagai judul dan pembahasan tema yang disajikan. Bagaimana kita bisa berandil dalam dakwah ini? Sebagai contoh misalkan, salah satu produk teman-teman kita adalah adanya buletin saku. Yang kalau kita berniat beramal soleh, ingin berandil dalam apa yang Allah katakan, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah. Siapa yang lebih baik perkataannya, siapa yang lebih mulia ucapannya dibandingkan orang-orang yang menyeru berdakwah menuju ke jalan agama Allah. Dan beramal soleh, siapa yang lebih baik dan lebih mulia dari itu? Kita berharap masuk dalam kategori ini. Dengan media yang kita siapkan, kita melakukan aktivitas di kantor, di pasar, di toko, di kendaraan, di bus, di kereta api, di pesawat, di bandara, di stasiun. Tentu kita berjumpa dengan orang. Kita antri di dokter, kita dan istri kita misalkan, mesti kita ada duduk di sebelah seorang muslim. Maka kita sebagai seorang salafi yang mengerti hikmah dan akhlak yang mulia, kita bincang dengan dia. Kita ajak bicara dia. Membuka obrolan yang positif. Walaupun tentang urusan dunia atau tentang penyakit yang dideritanya. Atau ketika kita di terminal dan di stasiun, di bandara, kita bertanya kemana tujuannya, dengan siapa, apa yang bisa dibantu Pak atau Bu. Ketika kita bersama istri kita, suruh istri kita juga berbincang dengan ibu-ibu muslimah yang ada di sebelahnya. Sehingga orang tahu ternyata wanita bercadar itu baik. Wanita bercadar itu bisa bertegur sapa dengan sopan. Ibu-ibu bercadar itu bisa bertutur kata yang santun. Tidak nampak eksklusif, tidak nampak mengkhawatirkan dan menakutkan. Tidak. Kita bincang. Perbincangan sederhana di saat itu kita sudah menyiapkan dari rumah media kita ahli sunnah. Yang di sana sudah juga diberikan alamat situs misalkan yang cocok untuk dia. Situs yang bisa dengannya dia mengenal tauhid, bagaimana mengenal Allah, bagaimana mengenal hak Allah, mengenal siapa Rasul, kedudukannya dan apa tugas kita terhadap Rasul terkait Nabi yang diutus ini. Misalkan sebuah tulisan buletin misalkan berjudulkan mewaspadai dunia perdukunan di mana sekarang lagi semarak. Berapa banyak saudara kita yang mengalami musibah atau penderitaan atau kesempitan datang ke dukun-dukun dan itu terancam akidahnya. Kita berikan buletin itu dan dia akan membaca dengan senang hati. Dengan sebab antum ba'dallah tentunya dia mendapatkan hidayah. Kalau tidak, minimalnya dia akan tahu bahwa ternyata orang-orang berjenggot itu baik. Atau ternyata ibu-ibu bercadar itu orang-orang yang santun dan peduli kepada lingkungannya. Ketika kita berada di pesawat, kita akan duduk di sebelah kita orang. Kalau kita tahu dia muslim, kita berikan media itu juga. Ketika kita berada di kereta api, ketika kita mengendarai sepeda motor, datang ke toko atau apotek, kita sempat berbincang sebentar, kita berikan lagi. Kita berjumpa saudara-saudara kita, misalkan di saat Idul Fitri, berjumpa dengan paman, bibi, kita siapkan media-media kita. Dengan sopan, dengan santun, dengan sabar kita. Mungkin ada ucapan-ucapan mereka yang kurang nyaman didengar, kita sabar menghadapinya. Dengan penuh hikmah, tidak dihadapi dengan emosi. Kita berikan media-media itu. Berapa banyak orang yang tadinya menentang tauhid, menentang sunnah ini. Karena perbuatan baik sebagian dari teman-teman. Perbuatan santunnya. Dia berbalik menjadi orang yang simpati terhadap dakwah ini. Dan akhirnya dia meninggalkan. Dahulu dia orang yang senang datang ke dukun. Hidupnya penuh dengan khurafat dan kesyirikan. Dengan sebab santunnya teman kita, sabarnya menghadapi saudaranya tadi, dia menjadi seorang ahlu tauhid. Ikhwani fiddin azzanillahu iyyakum. Antum sudah mendengar bagaimana orang-orang Islam Nusantara selalu menggambarkan bahwa dakwah salafi yang mereka istilahkan dengan wahabi adalah dakwah yang kaku dan keras dalam pandangan mereka. Terlepas bahwa mereka berdusta, terlepas mereka berlebihan dan menzalimi kita, terlepas dari itu, tapi itu yang sudah mereka lakukan, menggambarkan di masyarakat salafi, orang-orang berjenggot dan wanita bercadar itu tidak bisa bermasyarakat. Mereka orang-orang yang keras dan kaku, eksklusif, merasa menang sendiri. Terus ditanamkan di pengajian-pengajian mereka. Bahkan dalam acara walima akad nikah atau khutbah nikah. Dalam pertemuan-pertemuan mereka di kampus-kampus mereka terus ditanamkan. Bagaimana cara menghadapi gerakan wahabi di kampung-kampung. Mereka adakan training-training. Maka kita bertanggung jawab. Jangan sampai ketika kita hidup di sebuah lingkungan atau kita berinteraksi dengan masyarakat dalam muamalah keseharian kita, ternyata kita menjadi salah satu contoh yang disebut oleh tokoh-tokoh Islam Nusantara, kaku, keras, tidak santun. Jangan sampai kita menjadi contoh, memberikan contoh seolah-olah, menyajikan contoh nih kepada Islam Nusantara. Ini loh contohnya, salaf itu kaku, salaf itu gak enak kalau diajak bicara, salaf itu sinis. Jangan diberi contoh mereka, jangan diberikan permisalan-permisalan yang justru menguatkan syubhat mereka. Alhamdulillah kita belajar akhlak. Kalau kita berjumpa masyarakat, ucapkan salam, tegur sapa. Kalau antum naik sepeda motor, sempatkan memberi salam. Kalau sempat berhenti, berhenti sebentar, bersalaman dia sebagai saudara kita muslim. Kalau kita bertetangga, suruh istri kita untuk melebihkan kuahnya yang dia masak untuk kemudian kita antar ke tetangga. Di sore hari, suruh istri kita membuatkan sedikit makanan untuk diberikan kepada tetangga. Kalau ada tetangga yang sakit, datangin, kunjungin. Kalau antum bermuamalah, tijarah, perdagangan dengan masyarakat, tunaikan hak-hak mereka. Kalau antum diberi dalam dalam urusan tijarah dengan pembayaran tempo misalkan, bermuamalah dengan sebuah perusahaan atau sebuah toko atau agen tertentu, tunaikan hak mereka. Diberi waktu sebulan, sebulan selesaikan maksimal. Begitu. Kalau antum ada muamalah dengan saudara kandung antum, paman bibi, dalam urusan keuangan atau yang lainnya, amanat, tunaikan. Di samping memang itu kewajiban seorang muslim, yang kedua, masing-masing kita ini membawa nama dakwah. Masing-masing kita membawa nama dakwah. Walaupun dia mengatakan, enggak, ini sikap saya pribadi Ustaz, saya enggak mengatasnamakan dakwah. Silakan. Tapi orang mengatakan, nih salafi, tuh temanmu yang salafi itu yang berjenggot, berhutang enggak dibayar hutangnya, berdagang dia tidak jujur berdagang, barang yang diberikan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Walaupun antum mengatakan itu pribadi saya, Ustaz. Iya, tapi orang mengetahui antum salafi. Ummahat juga demikian, sama. Dalam bab muamalah, amalkan akhlak-akhlak yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiaskan berbagai bentuk muamalah lainnya. Begitu juga dalam internal salafiyin. Kita harus pandai-pandai mengetahui asbab, berbagai sebab yang dapat melanggengkan ukhuwah di antara kita. Kita ini sangat butuh ya ikhwan untuk saling mengasihi, saling menyayangi ahli sunnah. Kita ini ghuraba. Kita ini ghuraba, asing, betul-betul asing. Satu salafi nilainya mahal sekali. Satu ikhwan. Jaga baik-baik ukhuwah. Antum tahu ada beberapa sebab yang dapat melanggengkan dan menjaga keutuhan ukhuwah, cepat amalkan. Berkunjung, telpon, tegur sapa, menebarkan salam, saling memberi hadiah, ta'awun, peduli, solidaritas antar sesama kita. Begitu juga di kalangan misa, melakukan hal yang sama. Hidupkan di antara kita semangat untuk saling memahami. Memahami antar kita. Ya, biasa dalam sebuah lingkungan atau dalam sebuah ta'awun, sebuah amalan yang di situ melibatkan banyak ikhwah, jangankan sampai 10-20 ikhwan, walaupun 3 orang ikhwan, itu rentan adanya perbedaan pandang, perbedaan ide di dalam menilai suatu permasalahan. Yang ini memandang begini, yang itu memandang begitu. Normal dan lumrah yang seperti itu. Maka kita jaga baik-baik. Kalau ada saudara kita berbeda pandang dengan kita dalam masalah-masalah teknis, jangan kemudian kita menyimpulkan bahwa dia ini menangnya sendiri atau dia merasa lebih baik dari kita. Atau sebaliknya, apabila ternyata saran kita, pandangan kita diterima oleh teman-teman, kita bersyukur pada Allah. Sekaligus kita khawatir, jangan sampai karena saran dan pandangan kita yang diterima oleh ikhwan, karena dianggap baik oleh majlis, oleh rapat, ternyata itu menjadi bumerang, menjadikan sebab jatuhnya teman-teman kepada kesalahan. Atau apabila ternyata ide dan saran kita ditolak, nggak perlu kita tersinggung. Siapa kita? Apakah ide kita itu di bawah cahaya wahyu? Nggak ada. Kalau Imam Malik sebagai seorang alim, sebagai seorang mufti, menyatakan kullun yu'khadu wa yuraddu min qawlih illa sahibah hadzal qabr, setiap orang bisa diterima atau ditolak fatwanya, pendapatnya, idenya, kecuali penghuni kubur ini, yakni kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Rasul yang enggak boleh ditolak. Kita siapa? Lumrah ya ikhwan. Jangan sampai ada di antara kita yang kemudian gara-gara idenya ditolak, dia marah, ngambek, tidak mau lagi bertahawun. Jangan. Lebih parah lagi kalau seandainya karena sebuah ketersinggungan, bukannya kita ini memaafkan atau menganggap itu selesai, yang tentu kita tahu bahwa di antara sifat mukminin muttaqin adalah yang Allah sebutkan al-kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang selalu berupaya meredam marahnya di saat ada perkara-perkara yang berpotensi membangkitkan marah dia, dia redam, dia tahan, wal 'afina 'anil nas, dan cenderung mudah memaafkan manusia, orang lain yang berbuat salah kepadanya. Afina aninnas. Itu ciri mukmin. Enggak berpanjang-panjang. Pernah tersinggung, mungkin terjadi si fulan di dalam rapat berbicara begini, kata-kata yang dia gunakan betul-betul menusuk hati, mungkin terjadi. Tapi seorang mukmin yang bertakwa membiarkan itu. Selama itu bukan perkara prinsip, bukan akidah, bukan manhaj, enggak berpanjang-panjang. Tidak kemudian itu dibawa pulang ke rumah, cerita kepada istri, tadi di rapat aku kesal. Kenapa? Ya itu Abu Fulan bicara gini, idenya begini, sampai dia berhasil mempengaruhi ustaz. Ustaz menerima ide itu, omongannya menusuk hatiku. Subhanallah. Berarti dia bukan pelindung bagi keluarga. Dia bukan pelindung istri. Karena dia membawa problem di luar masuk ke rumah tangganya. Seorang pemimpin dan pelindung tidak akan demikian. Tapi dia memaafkan. Pulang ke rumah, kalau istri bisa, gimana mas rapatnya tadi? Alhamdulillah, masya Allah, lancar semua. Teman-teman saling memberikan ide. Ini pendidikan terhadap istri. Tidak cukup sampai di situ, yang menyedihkan ketika ternyata ketersinggungan dia dalam sebuah ta'awun, dalam sebuah amalan, dalam sebuah interaksi dengan kawan-kawannya, di dalam dakwah dan pendidikan atau yang lainnya, dia berusaha merekrut orang-orang di sekitarnya, mencari siapa yang mau bersimpati dengannya, merasa iba terhadap kezaliman yang menimpanya. Yang ini juga demikian, sampai akhirnya terbentuklah dua kubu atau tiga kubu. Ini menunjukkan dia tidak mengerti apa itu dakwah salafiyah. Dia belum mengerti apa itu tantangan dakwah tauhid, belum. Menguras tenaga kita, menguras pikiran kita. Maka sekali lagi ayyuhal ikhwah, hal ini membutuhkan kepedulian dari kita juga semuanya. Ummahat juga demikian. Jadilah kalian orang-orang yang membuat suami kalian bersemangat dalam beribadah. Jadilah kalian para istri yang menjadikan suami kalian orang-orang yang mau berjuang untuk tauhid dan sunnah, sabar dan tabah. Jangan sampai justru kalian melemahkan semangat kalian beribadah, berpegang teguh dengan sunnah, dan berjuang dalam dakwah ini. Jangan. Kalian sebagai istri hanya menyibukkan suami untuk semakin sibuk dengan dunia. Sebentar minta ini, sebentar minta itu, sebentar ingin rumah yang ini direhab, yang sebelah sana dibongkar, yang ini begitu. Sibuk dengan itu. Kita bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang. Alhamdulillah, luar biasa. Salafiyin itu sebenarnya kaya yang ada sekarang ini, di zaman ini ahli sunnah, kaya. Kita ini semua, saya dan antum, kaya. Jika dibandingkan dengan salaf, yang kurang dari kita itu, atau dengan kata lain, kita ini miskin syukur dan miskin sabar. Kalian para istri hendaknya menjadi orang-orang yang membantu suami untuk bisa menjaga ukhuwah dengan teman-temannya. Jangan justru kalian menjadi istri yang membuat semakin panasnya suasana hubungan suami Anda dengan teman-temannya. Jangan. Kita enggak punya waktu. Kita sekarang berada di medan tempur. Di saat kita bermajlis sekarang ini, ahlul batil punya majlis-majlis. Liberal bisa berkawan dengan Syiah. Sufi bisa berkawan dengan liberal. Bisa berkawan dengan Syiah, Syiah bisa berkawan dengan Sufi. Khawarij bahkan bisa berkawan dengan Syiah. Terbukti Al-Qaeda ada hubungan erat dengan Iran. Para teroris Al-Qaeda dilatih oleh petinggi-petinggi militer Iran. Bisa mereka berkawan demi menghadapi Ahlus Sunnah Salafiyin. Ingat kalian peristiwa di Provinsi Kunar, Afghanistan, yang di situ berada Asy-Syaikh Al-Mujahid Jamilur Rahman rahimahullah, di saat jihad dikumandangkan melawan komunis Soviet di Afghanistan. Syekh Jamilur Rahman termasuk orang pertama yang mengobarkan jihad fisabilillah dengan dukungan dan fatwa para ulama kibar, Al-Imam Abdul Aziz bin Baz, Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Al-Imam Al-Albani, dan ulama kibar pada waktu itu. Al-Jihad Al-Afghani. Setelah komunis Soviet sudah banyak terpukul mundur, provinsi-provinsi di Afghanistan satu persatu berhasil direbut kembali oleh mujahidin. maka di saat itu ahlul bid'ah dengan kelompok-kelompok jihadnya yang ada hampir kurang lebih 7 kelompok termasuk sufi, syiah dan khawarij, ikhwanul muslimin bersatu padu untuk menyerang Syekh Jamilur Rahman. Dan Syekh Jamilur Rahman ditembak oleh seorang ikhwanul muslimin yang menyamar sebagai tamu yang disambut oleh Syekh ahlan wa sahlan. Ternyata dia menyiapkan pistol yang ditembakkan ke kepala Syekh Jamilur Rahman. Dan kemudian disusul dengan serangan brutal kelompok-kelompok menyimpang Syiah, Sufi dan yang lainnya Khawarij menyerang provinsi Kunar yang dahulu dibina oleh Syekh Jamilur Rahman. Siap bersatu mereka itu. Satu sama lain mereka bermusuhan. Punya kepentingan saling menjatuhkan. Tapi saatnya berhadapan dengan Salafiyin, Ahli Sunnah, mereka akan bersatu. Sudah terjadi sejak zaman dahulu. Yahudi bermusuhan dengan Quraisy, bermusuhan dengan Ghatafan, kabilah-kabilah Arab. Mereka saling membenci. Luar biasa. Tapi saat menghadapi Rasulullah dan para sahabatnya, umat Islam, mereka bersatu padu. Kita sekarang sedang seperti itu. Berhadapan dengan semua. Maka saya katakan, jadilah kita hamba-hamba Allah yang afidah aninnas, mudah memaafkan. Jangan berpanjang-panjang dan berlama-lama dalam problem. Berlama-lama dalam ketersinggungan. Tersinggung berbulan-bulan gak selesai-selesai. Tidak mau lagi bertahun dalam pendidikan karena tersinggung. Tidak mau lagi tahun dalam dakwah karena pernah tersinggung. Sebulan, dua bulan gak selesai-selesai. Bahkan setahun, dua tahun. Jangan, jangan. Ayo kita berbenah sekarang. Kita memohon ampun, bertaubat kepada Allah. Jangan sampai dosa-dosa kita menjadi penghalang turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.